Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadal hadith alladhi qara'tumuh, ma munasabatuhu bibab az-zakah. Apa kaitannya, apa hubungannya dengan bab zakat? Hah, man yujib. Ini kan babnya bab zakah. Bab az-zakah dimasukkan oleh beliau, oleh Imam Al-Maqdisi rahimahullah, hadis yang terakhir dalam bab ini, yaitu hadis al-hadi wa sa'ud ba'dal mi'ah an Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kaitannya dengan zakat? Hah? Ahad yujib? Apa Allah? Hah? Gak ada yang tahu hubungannya dengan apa dengan zakat? Nah, pertanyaannya apa kaitannya dengan zakat? Ada khalifah soal. Mahuwa. Barakallahu fiik. Lakin ada min al-qira'ah. Urid min indikum. Antum. Qabla al-qira'ah. Amma hada sanakra' insya'Allah. Dayit. Al-ijabah. Masya Allah, tamaman misal jawab Syekh Abdullah Al-Bassam fi hadha syarah, fi hadha al-faidah, sanaqra'uha. Lakin ma ra'aytum syai'an min al-alaqa baina hadha al-hadith min bab al-zakah. Taib, idhan naqra'. Barakallahu fiikum. Syekh عبد الله البسام الشارح لهذا الكتاب beliau sendiri menyatakan aku tidak dapati hubungan antara keduanya. Qala fil faidah lam yadhhar li munasabatun wadihah. Aku tidak dapati hubungan yang jelas antara hadis ini dengan zakat. Yani لم يظهر لي مناسبة واضحة لإيراد المؤلف هذا الحديث في كتاب الزكاة ولعل ذلك متابعة لمسلم. Bisa jadi itu karena beliau hanya ngikut apa yang dilakukan oleh Imam Muslim, di mana beliau akhrajahu fi bab az-zakah, di mana beliau memasukkan hadis ini ke dalam bab zakah min sahihi, dalam sahihnya, maka beliau ikut. Padahal tidak ada kaitan yang jelas. Kalau kaitan tidak jelas ada. Itu yang saya tanyakan kepada kalian. Yaitu tentang siapa-siapa yang berhak menerima zakat, di antaranya adalah mu'allafati qulubuhum. Mengapa enggak jelas? Karena kita bicara zakat. Sedangkan hadis ini bicara ghanimah, pambasan perang. Walaupun memang berkait, di antara yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang berhak menerima pampasan perang setelah dibagi dan disisakan al-khumus. Artinya bukan pampasan perang secara umum. Kalau pampasan perang secara umum dibagikan untuk para mujahidin, masing-masing dengan sahamnya. Kalau yang berjalan kaki satu saham, yang berkuda lebih dari satu saham. Ada yang menyebutkan dua. Atau ada yang lebih. Dua saham. Dua bagian. Yang kita bicarakan bukan pampasan perang secara umum. Tetapi khumusahu. Falillahi khumusahu. Taib, kalau begitu, kenapa dipakai untuk bab zakat? Padahal ini masalah ghanimah. Jawabannya apa yang pernah kita bahas ketika zakat rikaz. Berapa zakat rikaz? 1/5. Apa kata mereka para ulama? Mirip dengan ghanimah 1/5. Karena modelnya juga sama, didapat tiba-tiba. Dan kemudian setelah itu dipakai entah habis entah tidak, dilihat. Maka kalau sudah lewat 12 bulan terkena hukum harta seperti biasa, seperti zakat yang lain. Adapun rikas langsung ketika ditemukan seperti pampasan perang ketika diterima. Maka dengan ini dan itu miriplah antara zakat rikas dengan al-khumus minal ghanimah minal maghnam. Dan ternyata mustahiknya di antaranya adalah al-mu'allafati qulubuhum. Baik, itu kemungkinan pertama. Au la'allahu arada an yubayyin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhir ayamihi wa risalatihi. Atau bisa jadi beliau menginginkan untuk menjelaskan bahwa Nabi SAW sampai akhir hidupnya, sampai akhir risalahnya, ba'dama a'azzallahu al-Islam, setelah Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam, wa qawwahu, setelah menguatkan Islam, ternyata Nabi masih memberikan kepada mu'allafati qulubuhum minal ghanimah. Ternyata Nabi masih memberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam atau yang sedang dijinakkan hatinya. Yang berarti ini bantahan bagi mereka-mereka yang menganggap bahwa ta'liful qulub itu hanya di awal-awal Islam. Setelah Islam jaya, setelah Islam kuat, enggak ada lagi. Zakat dipakai atau ghanimah dipakai untuk mu'allafati qulubuhum. Fayuqas alal ghanimah, maka dikiaskan dengan ghanimah. An yu'tu minaz zakati khilafan liman yara minal ulama suqutu nasibihim. Maka di sini dibawakan hadis ini untuk menunjukkan bahwa beliau memberikan zakatnya kepada para mu'allafati qulubuhum khilafan liman yara minal ulama, berbeda dengan beberapa ulama yang berpendapat gugurnya bagian dari mu'allafati qulubuhum minal zakah ba'dan a'azzallahu al-Islam, setelah Allah muliakan Islam, seperti pendapat Abu Hanifah wa ashabuhu. Wa sahih, yang benar, jawazu i'ta'ihim ta'lifan. Jawabnya, yang benar adalah boleh memberikan harta zakat atau harta yang diambil dari seperlima pampasan perang, boleh diberikan kepada orang-orang sebagai ta'lifan lahum. Tentunya idza da'atil hajah, kalau memang ada hajat ila dzalik. Wa huwa al-mashhur min madhhab al-Imam Ahmad, dan itu yang masyhur dari madhhab Imam Ahmad rahimahullah. Wa huwa min mufradat madhhabih, dan itu termasuk mufradat madhhabih, salah satu pendapat-pendapat yang beliau bersendirian padanya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa laysa 'inda al-musqitina لسهمهم ما يعارضون ما ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وآية براءة التي هي من آخر القرآن نزولا. Dan tidaklah bagi mereka para musqitina yang menggugurkan sahmihim, yang menggugurkan bagian para mu'allafah, laisa ma yu'ariduna bihi fi'lan nabi, tidak ada yang bertentangan dengan perbuatan Nabi SAW dan apa yang ada dalam ayatil bara'ah allati hiya akhiril qur'ani nuzula. Mengapa? Karena di sini bicaranya tentang masalah ghanimah, bukan masalah zakah, tetapi qiyasan. Artinya dibantahnya dengan apa? Dengan qiyasan. Berarti mu'alafah masih tetap diberi. Di akhir ayamihi ba'da'an a'azzahullahu al-Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Babu sadaqatul fitri. Sadaqatul fitri atau zakatul fitr? Ayuhuma sahih? Hah? Baik. يسمى الزكاة لأنه واجب. karena sedekah yang wajib adalah zakat. Disama sedekah karena fitrah ini berbeda dengan zakat pada umumnya dari sisi syarat-syaratnya. Tidak ada haul atau otomatis ya, haulnya, karena setiap Idul Fitri berarti setiap 12 bulan ya. Dan juga tidak dilihat nisab, seberapa dia punya hartanya. Semua harus mengeluarkan satu sa'. Nasabat atau dusibat ilal futri. Kenapa disebut dengan sadaqatul futri atau zakatul futri? Nusibat ilaih min babi nisbatul musabbib ila sababih. Atau nisbatul musabbab ila sababih. Dinisbatkan kepada futur sebagai penisbatan akibat kepada sebabnya. Musabab itu akibat. Sabab ya sabab. Sabab akibat, sabab musabab. Baik. Waqad ajma'al ulama'u ala wujubiha. Dan para ulama sepakat wajibnya zakatul fitr. Nisbah al-musabab ila sababih. Karena memang fitr ini adalah yang dihasilkan dari zakat fitrah. Dengan zakat tersebut menjadi bersih. Wa syara'aha Allah Ta'ala li hikamin 'azimatin wa fawaid katsira. Disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hikmah-hikmah. Wa jam'uha hikam. Li hikamin 'azimah. Untuk hikmah-hikmah yang besar. Wali fawaida katsirah, dan untuk faedah-faedah yang sangat banyak. Minha diantaranya annaha tuhratun lussaim, bahwa dia adalah pembersih bagi yang berpuasa sebulan penuh. Wa syukrun lillahi, dan dia sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ala an manna alaihi bitakmilus shiyam. Syukur kepada Allah karena apa yang Allah berikan kepadanya dari takmil siyami syahri Ramadan. Penyempurnaan puasa bulan Ramadan. Wa syukran lahu aidan ala an matta'ahu bidawranil hawli alaihi. Dan juga syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia telah diberi nikmat, diberi mut'atan bidawranil hawli alaih, yaitu lewatnya haul waktu 1 tahun atau waktu 12 bulan. Artinya dia mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk menjalani 1 tahun tersebut. Wa ni'amihi tatawala alaih, dan juga karena nikmat-nikmat yang terus-menerus bersambung-sambung, tatawala alaihi atasnya. Allati a'zamuha ni'matal islami wal iman, yang tentunya yang paling besarnya, yang paling agungnya adalah kenikmatan Islam dan iman. Sampai tahun ini kita masih menjadi muslimin, mukminin. Itu juga nikmah 'azimah. Wa minha, dan termasuk hikmah disyariatkannya zakatul fitr, annaha muwasah bainal fuqara'i wal aghnia, bahwa itu adalah kesetaraan antara orang kaya dan orang miskin, yakni untuk bersama-sama bergembira di hari raya tersebut. Wa idza a'tawhum syai'an min amwalihim igtanau fi dzalikal yaum. Karena kalau mereka diberi sesuatu dari harta mereka pada saat itu, iqtanau, mereka akan merasa cukup di hari tersebut khususnya. Anil ishtighali bi talabi quwwatihim, artinya mereka dicukupi dengan harta tersebut untuk tidak sibuk di hari itu untuk cari makan. Bukan quwwah, bahasanya qut. Makan bahan makan pokok, kut. istagnau anil istighal bitalabi qutihim. Mereka merasa cukup, tidak perlu lagi sibuk mencari makan, mencari bahan makanan pokok. Wa tarfa'u an madillati as-su'ali fi yawmi fi yawmin yuhibbu kullu an-nasi fihi tadahur bil ghina. Dan juga mereka akan terangkat dari rendahnya meminta-minta. Jadi saat itu tidak perlu minta-minta, dikasih. Madillah as-su'al. Karena memang hukum asalnya meminta-minta itu adalah jelek, tercela. Apalagi kalau meminta-minta untuk memperkaya diri. Akan dibangkitkan yaumal qiyamah wala wajhalahu indallah. Dibangkitkan yaumul qiyamah dalam keadaan tidak ada wajahnya. Yaumul qiyamah. Maka yang tersisa adalah yang terpaksa meminta-minta. Itu pun di hari raya tidak perlu lagi. Kaum muslimin akan mencari di mana fuqara. Nih, ambil berasnya, gandumnya, kismisnya, kormanya, apalagi. Taib, ya. Aslinya begitu. Cuma di Indonesia beras semua. Padahal amwal, zakawiyah, untuk zakat al-fitr, itu semua yang disebut di dalam harta zakat, boleh untuk diberikan sebagai zakat. Korma, kismis, gandum, ila akhir. Kembali kepada kitab. Di hari yang kullu nas yuhibbu an yatadhahar bil ghina, bahkan dianjurkan hari raya itu seluruh manusia disuruh untuk menampakkan kegembiraan dan kecukupan. Saya cukup. Wa yusyarikunahum fil afrahil mubahah, dan ikut bersama-sama di dalam afrah, kegembiraan yang mubahah. Wallahu latifun bi'ibadihi wa huwal hakimul khabir. Allah lah yang maha lembut, maha penyayang terhadap hamba-hambanya, dan Allah lah yang maha memiliki hikmah dan maha mengetahui. Al-hadith الثاني وسبعون بعد المئة وهو حديث الأول في هذا الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال فعادل الناس به نصف الصاع من بر على الصغير والكبير. وفي اللفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa anhuma qala farada an-nabi, nabi telah mewajibkan sadaqatal fitri, sedekah fitri, atau beliau berkata sedekah Ramadan, sedekah Ramadan. Ala dzakari wal unsa, bagi laki-laki maupun perempuan. Wal hurri wal mamluki, apakah orang merdeka ataupun orang yang masih dalam keadaan budak. Sa'an min tamr, satu sa' dari kurma. Atau sa'an min syairin, atau satu sa' dari gandum. Qala fa'adalan nasu bihi nisfa sa'in min burrin ala saghiri wal kabir. Maka manusia bergeser menyatakan nisfa sa', setengah sa' dari bur ala saghiri wal kabir. Nanti akan dibahas insyaAllah. Wa fil lafdhin an tu'adda qabla khurujin nas, dalam lafaz disebutkan ditunaikan sebelum keluarnya manusia menuju salat. Wa hadithus salisus sab'un ba'dal mi'ah, hadis yang ke 173, yang berarti hadis kedua dalam bab ini. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna nu'tiyaha aw kunna nu'tiha fi zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam sha'an min ta'amin aw sha'an min tamrin aw sha'an min sha'irin aw sha'an min aqtin aw sha'an min zabib. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذه يعدل مدين. Aku melihat, terjemahnya nanti. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kami mewakili para sahabat, nu'tiha fi zamanin nabi, kami keluarkan, kami berikan di zaman Nabi SAW satu sa' dari ta'am, ta'am nama lain dari gandum, atau sa'an min tamr, satu sa' korma, atau satu sa' syair, sejenis juga dengan gandum, atau sa'an min aqd, atau sa'an min zabib, atau satu sa' dari kismis, anggur kering. Falamma ja'a Muawiyah, ketika datang Muawiyah, wa ja'atis samra'u, datanglah as-samra', berkata beliau, satu mud dari samra' ini nilainya sama dengan dua mud dari yang disebut tadi. Inilah yang berkait dengan tadi adalan nas, manusia bergeser melihat bahwa ini sama dengan separuhnya itu, maka kalau satu sok ini setengahnya. Itu ketika di zaman Muawiyah. Qala Abu Sa'id amma ana, adapun aku, fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu ala ahdin Rasulullah SAW, adapun aku, maka tetap mengeluarkannya sebagaimana aku biasa mengeluarkannya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, apa yang kita lewati tadi terjemahannya? Aqd. Sah? Al-gharib. Al-aqd. Muthallath al-hamzah wa huwa ya'mal min al-laban. Apa yang dibikin dari susu. Al-mukhayyad bitabkhin hatta yatabakhar, yang dimasak sampai keluar uapnya, yang berarti airnya menguap. Yatabakhar ma'uhu summa yujaffaf, kemudian dikeringkan. Sering kita sebut dengan keju, tetapi barakallahu fikum wallahu ta'ala a'lam tepatnya. Yang jelas dibuat dari susu yang dikeringkan airnya, sisa intinya. Wa ahsanuhu ma kana min labanil ghanam, dan yang paling bagus adalah yang dibikin dari susu kambing. Adapun samra, yuridu biha al-himtah, sejenis lagi dari gandum. Memang macam-macam gandum dan berbeda-beda nama-namanya. Al-man al-ijmali, maknanya secara ringkas. Awajaban Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sadaqat al-futri ala jami'il muslimin. Nabi mewajibkan sadaqah atau zakat fitrah atas seluruh kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan, budak maupun orang merdeka, besar ataupun kecil, berakal ataupun tidak berakal. Oh, semua hitungannya setiap kepala. Tayib, hanya saja sebagaimana dibahas dalam bab-bab lain, bahwa setiap mereka yang ghairu aqil atau anak kecil maka yang bertanggung jawab adalah walinya. Sehingga seorang bapak, dia akan mengeluarkan zakat untuk dirinya, untuk istrinya, dan untuk anak-anaknya. Kalau punya budak, dan untuk budaknya. Barakallahu fikum. Maka ala kulli ahadin au ala waliyihi, untuk setiap orang atau walinya. Kalau bayi, kamu mengeluarkan zakat. Tidak ngerti apa-apa bayi. Ya walinya yang mengeluarkan zakatnya. Demikian pula budak yang mereka dimiliki oleh orang lain, maka pemiliknya yang berkewajiban untuk mengeluarkannya. Maka disebutkan zakat fitrah ini agak berbeda dengan semua zakat yang lain. Disebutkan wajib alal muslimin seluruhnya tanpa melihat nisab. Ini perbedaan pertama. Alladhi tafdhulu sadaqah an qutihim fi dhalikal yaum, yaitu yang tentunya mampu mengeluarkannya dari qutihim. Qut maknanya adalah bahan makan pokok atau bahan makanan pokok. Sehingga ketika kaum muslimin di Indonesia mengeluarkan beras, dan beras itu tidak disebut dalam hadis manapun, walaupun bahasa Arabnya ada, yaitu al-aruz, tetapi tidak disebut dalam hadis manapun. Mereka di sini berkata, kita kiaskan dengan gandum, karena bentuknya sama, jenisnya sama, dan sebagainya. Tetapi al-sahih bukan kias. Mengapa bukan kias? Karena di antara hadis ada yang menyebutkan, walaupun tidak menyebutkan aruz, tapi menyebutkan qut atau qutu yaumih. Qutu yaumih adalah makanan pokok sehari-harinya. Sedangkan makanan pokok sehari-harinya di Indonesia adalah nasi atau beras. Maka keluarkan beras itu adalah syar'i, sunnah, bukan qiyas. Langsung kepada dalil. An qutihim fi dhalikal yaum, kabirihim wa saghirihim, dzakarihim wa unthahum, hurrihim wa abdihim, an yukhriju sa'an min tamrin. Hendaklah mereka mengeluarkan satu sa' dari tamr, korma. Au sa'an min sya'ir, atau satu sa' dari terigu. Falamma waradat ala al-Madinah al-hintat as-samra' fi zamani Muawiyah, ketika datang Madinah hintah jenis samra di zaman Muawiyah, dan harganya lebih mahal, lebih bagus, mungkin lebih enak, wallahu alam. Wa qadima al-Madinah hajan, beliau datang ke Madinah untuk haji. Qala, beliau berkata, ara, aku melihat, anna muddan min al-hintati as-samra an muddaini min ghairiha. Aku melihat hintah as-samra ini satu mudnya sama dengan dua mud dari hintah yang lainnya. Yani li jawadil jaudatiha wa naf'iha, karena bagusnya jaudah dari kata jayyid, wa naf'iha dan karena manfaatnya. Akhirnya adalan nas bihi nisfa sa'in min burrin. Akhirnya manusia bergeser. Melihat bahwa yang ini nilainya dua kali lipat. Maka setengah sa' sama dengan satu sa'. Fa'amma Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, fahuwa yaqul, kunna nu'tiha fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin, wa ta'am indahum huwa al-hinta. Dan ta'am juga nama lain dari hinta, nama lain dari gandum tersebut. Wa kadhalika sa'an min aqd wa sa'an min zabib, fala azalu ukhriju sa'a min al-hinta. Maka aku terus mengeluarkan satu sa' dari hintah dan lain-lainnya, sebagaimana kuntu ukhrijuhu, sebagaimana aku biasa mengeluarkannya, fi ahdin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, isaran lil ittiba', karena lebih memilih ittiba', pokoknya seperti apa adanya. Kalau bicara nilai, ini nilainya lebih mahal dari itu, dua kali lipat. Ini nilainya 3 kali lipat dan sebagainya, kita akan jawab atau kita akan katakan dengan kalimat antara gandum dengan keju juga beda nilainya. Antara kismis dengan terigu juga beda nilainya. Antara terigu, tapi toh dalam hadis Abi Sa'id tadi, sa'an min tamar, sa'an min sya'irin, sa'an min at-ta'am, sa'an min al-aqd, sa'an. Wallahu ta'ala a'lam. Ini pendapat beliau. Dan pendapat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu melihat nilainya 2 kali lipat, maka separuh sama dengan 1 sa'. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. وليصل بالصدقه الاغناء المطلوب, dan agar didapat dengan sedekah tersebut ighnaul matlub, yakni kecukupan yang dikehendaki. Amara an tuaddi ila alfaqir qabla khurujin nas, maka diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum keluarnya manusia pergi untuk salat Id. Jangan terlampau jauh, jangan setelahnya. Mengapa? Terlampau jauh, akhirnya hikmahnya akan hilang atau berkurang. Karena hikmah, di antara hikmahnya adalah untuk mengibarkan mereka di hari raya. Kalau seminggu sebelumnya sudah diterima, mungkin sudah dipakai, di hari raya sudah habis. Maka tetap dia akan meminta-minta atau akan berusaha sibuk mencari ila akhir. Hikmahnya berkurang. Barakallahu fikum. Sehingga para ulama menyatakan sebelum sholat, imma di malam harinya, malam Id, imma sehari sebelumnya, wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadr, na'khudul fawaid insyaallah fi darsil atibi billahi ta'ala.